Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faslun fi bayanil ismil mausuli wasillatihi. Baik teman-teman, kita akan membahas isim mausul. Karena pembahasan ini cukup panjang, juga contohnya banyak, saya mungkin akan lebih banyak menjelaskan di kolom ini. Adapun membaca matannya itu akan saya baca secara random saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alismul mausulu maftaqarra ila sillatin wa'aidin. Nah, kita berangkat dari definisi dulu. Apa itu isim mausul? Di sini dikatakan maftaqarra ila sillatin wa'aidin. Isim mausul adalah sesuatu yang membutuhkan silah dan juga aidnya. Apa itu silah? Apa itu aid? Ini contohnya. Biar lebih gampang ya, kita ke contoh dulu. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Nah, ini contohnya. Mana isim mausulnya? Isim mausulnya adalah alladzi. Ya, isim mausulnya adalah alladzi. Kedudukannya sebagai apa alladzi ini? Dia sebagai sifat. Makanya di sini saya katakan fi mahalli jarrin sifah. Sifat dari mana? Sifat dari Allahi dalam kalimat lillahi. Karena Allah ini majrur, maka ini fi mahalli jar, ya, fi mahalli jar. Karena isim mabni, maka mahalnya yang dijarkan. Kemudian silahnya mana? Silahnya itu, ya, penghubungnya itu, penyambungnya itu adalah kalimat yang datang atau jumlah yang datang setelahnya, yaitu sodakona wa'dahu. Inilah yang disebut dengan silah. Nah, sodakona wa'dahu ini tersusun dari fi'il, fa'il, ya, fi'lun, ya, fi'ilnya itu sodako, kemudian fa'ilnya itu domir mustatir, takdirnya huwa, kemudian na sebagai maf'ul bih pertama, dan wa'dahu ini maf'ul bih kedua. Nah, lantas aidnya mana? Aid itu domir yang kembali kepada isi mausul. Nah, aidnya itu adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa yang posisinya sebagai fa'il. Sehingga kalau kita terjemahkan, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu adalah segala puji, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang, ya, yang apa? Yang sodakona, yang dia memenuhi kepada kita janjinya atau membenarkan kepada kita janjinya. Nah, begitu ya. Paham nggak sampai situ? Paham ya mudah-mudahan. Kemudian, wahuwa dorbani nasun wa mushtarakun. Dan isi mausul ini ada dua bagian. Satu nas, yang kedua mushtarak. Nas itu apa? Nas itu gampangnya khusus. Penunjukannya, ya, hanya untuk satu. Misalkan mufrad muzakkar menggunakan alladzi. Ya, alladzi itu untuk mufrad dan juga untuk muzakkar. Ya. Bisa enggak untuk muannats? Enggak bisa. Karena itu nas, ya, penunjukannya satu atau khusus. Adapun mushtarok itu berserikat. Ya, mushtarok itu multi. Ya, dia bisa digunakan untuk apa saja. Bisa digunakan untuk muzakkar, muannats, mufrad, ya, musanna, jama. Nah, adapun yang nas, nah ini saya langsung. Nas itu satu, ya, ada untuk muzakkar atau muannats, satu untuk mufrad muzakkar muannats. Mufrad muzakkar alladzi, untuk muannats allati. Musanna untuk muzakkar alladzani, untuk muannats allatani. Kemudian untuk jamak, jamak untuk muzakkar ada tiga. Ada ula, ada alladzina, ada alladzuna. Jadi ada alladzuna tuh. Kemudian untuk muannatsnya ada allai, ada allati, dan ada allawati. Ya, kadang di sini dikatakan nanti di slide berikutnya, kadang ya-nya dihilangkan. Allai, allati, allawati. Nah, itu yang nas. Nanti saya berikan contohnya ya. Kemudian yang mushtarok. Mushtarok itu satu ada man. Man ini isim mausul. Nah, artinya apa? Bisa untuk alladzi, bisa untuk allati, bisa untuk alladzani, dan seterusnya. Ada yang mushtarok ya, tergantung nanti aidnya apa aidnya. Kemudian ada ma, kemudian ada ayun, yang keempat ada al, yang kelima ada zu, dan yang keenam ada za. Nah, ada enam totalnya ya, yang mushtarok ini. Ini juga nanti akan saya berikan contohnya masing-masing. Nah, kita yang nas dulu, kita bahas yang nas contohnya. Misalkan allazi, nah ini sudah dicontohkan tadi ya, di pembukaan, ya di awal. Alhamdulillahilladzi sodaqona wa'adahu, ini isi mausulnya allazi. Dia fi mahali jarin sifah, ya sifat daripada Allahi ini. Kemudian silahnya adalah sodaqona wa'adahu yang tersusun dari fi'il, ya fi'lun. Kemudian fa'il, ya fa'il dhamir mustatir. Kemudian maf'ul bih pertama, nah wa'adahu maf'ul bih kedua. Kemudian a'idnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa. Kemudian allati, contohnya qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zaujiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang yang ya, yang mengajukan gugatan kepadamu, hei Muhammad, fi zaujiha tentang suaminya. Berarti yang mengajukan gugatan ini adalah perempuan. Mana isi mausulnya? Allati, ini isi mausulnya. Nah, kedudukannya sebagai apa allati ini? Ini dia majrur karena mudhafun ilaih. Qaula mudhaf, allati mudhafun ilaih. Ya fi mahalli jarin bil idhafah. Ya majrur karena mudhafun ilaihi. Kemudian silahnya mana? Silahnya tujadiluka fi zaujiha. Ah, ini silahnya. Tersusun dari fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih itu dari tujadiluka yang sampai sini. Tujadilunya. Jadala yujadilu. Kalau hiya tujadilu. Jadi tujadilu fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya domir mustatir takdirnya hiya. Kemudian kaf. Nah ini adalah maf'ul bih. Kemudian fi zaujiha jarun wa majrur mudhof mudhof ilaih. Hanya mudhofun ilaih. Kemudian a'idnya apa? Nah a'idnya dari domirun mustatirun takdirnya hiya yang berposisi sebagai fa'il. Sehingga kalau kita terjemahkan, sungguh Allah mendengar perkataan orang yang dia, ya, ya orang yang dia mengajukan gugatan kepadamu, berarti dia tuh ya yang kembali ke alati, fi zaujiha tentang suaminya. Kemudian allazani, wallazani ya'tiyaniha minkum. Mana isi mausulnya allazani? Ini muzakkar. Muzakkar, musanna, dua ya, wallazani. Kedudukannya dia fi mahalli raf'in mubtada, dia sebagai mubtada ya. Wallazani ini. Kemudian dia membutuhkan silah, silahnya adalah ya'tiyaniha minkum. Ya. Ini garisnya sampai sini. Nah, ya'tiyaniha ini fi'il ya, ya'tiyani fi'il fi'il mudhari. Kemudian fa'il. Fa'ilnya alif tasniyah ya'tiyani. Kemudian ha maf'ulun bih. Nah, jadi ada tiga kata ini. Aidnya apa? Aidnya adalah alif tasniyah. Alif tasniyah yang berposisi sebagai fa'il ya. Makanya dia munasib kan, cocok ya, alif tasniyah kemudian yang kembali kepada allazani, dan ini juga musanna dua. Kalau ha enggak nyambung karena ini allazani. Kalau ha mestinya allati gitu. Allati. Oke itu ya. Sekarang contoh yang allazina. Wallazina ja'u min ba'dihim. Mana isi mausulnya? Allazina. Nah, kedudukannya sebagai ini, sebagai apa? Sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Ya, kemudian tadi ya, yang tadi lupa khobarnya khobar jumlah. Kemudian silahnya adalah ja'u min ba'dihim, ini terusun dari fi'il fa'il. Ja'u fi'il dan fa'il min ba'dihim jar wa majrur. Ah, aidnya apa yang kepada allazi, allazina. Ah, aidnya adalah wawu jamaah, ya kurang jamaahnya. Wawu jamaah yang mana wawu jamaah ini posisinya sebagai fa'il. Ja'u, mereka datang. Ya. Sehingga wawu jamaah inilah yang kembali kepada allazina. Cocokkan allazina untuk jamaah. Kemudian untuk allai, ini untuk jamaah muannats. Contohnya Wallai ya'isna minal mahid. Dan mereka, ya, perempuan, ya'isna minal mahid, yang berhenti daripada haid. Nah, mana isi mausulnya? Allai. Nah, fi mahali raf'in mubtada. Kemudian ya'isna ini adalah fi'il dan fa'il ya'isna. Ya'isna ini fi'il apa nih ya'isna? Ini fi'il madhi. Ya ya'isna. Nah, bukan fi'il mudhar, ya'isna. Nah, kemudian minal mahid jarun wa majrurun. A'idnya apa? A'idnya adalah nun yang posisinya sebagai fa'il. Ya'isna. Ini untuk hunna, ya, mereka perempuan. Ya, berhenti minal haid, yang menopause daripada haid. Nah, allai ini cocok dengan domir yang kembali kepada alai ini, yaitu nun yang posisinya sebagai fa'il, yaitu untuk hunna. Nah, ada lagi nih, allati, wallati ya'tina al-fahishata. Ya'tina al-fahishata. Nah, ini adalah isim mausulnya, fi mahali raf'in mubtada, dia posisinya atau kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian ya'tinal fahisyata, ini adalah fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Al fahisyata itu sesuatu yang keji, perbuatan keji. Dan mereka, ya, perempuan, ini jama' ya, mu'anath. Ya'tinal fahisyata, yang mendatangi sesuatu yang keji. Aidnya apa? Aidnya adalah nun yang posisinya sebagai fa'il, ya'tina al-fahishata. Nah, itu tadi yang nas. Ya, gimana teman-teman paham ya yang nas, contoh-contohnya tadi? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita ke mushtarok. Yang mushtarok itu tadi ada 6. Ya, wal mushtaraku sitatu alfazin, ya, man wa ma wa ayun wa al wa zu wa za. Fahadhi sitatu tutlaq alal mufrodi wal musanna wal majmu wal muzakari min zalika kulli wal mu'annath. Nah, yang 6 ini bisa digunakan untuk mufrad, kemudian musanna, jama', ya, muzakar ataupun muannatsnya. Contoh misalkan man nih. Yu'jibuni man ja'aka. Mana isi mausulnya? Man. Nah, ini isi mausul, ya. Kedudukannya sebagai apa man di sini? Ya, fi mahalli raf'in fa'il, dia fa'il daripada yu'jibuni. Yu'jibuni man. Ya, membuat aku kagum man, seseorang, ya, seseorang. Nah, kemudian silahnya apa? Ja'aka. Nah, ja'aka ini tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ja'a fi'il madhi. Ya. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kaf maf'ulun bih. Sekarang aidnya apa? Aidnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya huwa. Berarti ini yang kembali ke man ini adalah dhamir mustatir huwa yang posisinya sebagai fa'il. Kalau ini huwa yang kembali ke man, ya, huwa ini muzakkar mu'anath. Muzakkar. Mufrad atau jama'? Mufrad. Berarti man bima'na apa? Man bima'na alladzi. Nah, begitu ya. Paham gak sampai situ? Nah, kemudian perlu diketahui, watusta'amalu man lil'aqil wa ma lil'ghairi aqil. Nah, man ini digunakan untuk sesuatu yang berakal. Makanya ini manusia. Yu'jibuni manja'aka. Membuatku kagum seseorang yang dia datang kepadamu. Contoh kedua. Yu'jibuni manja'atka. Nah, ini man ada isi mausulnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Sama ya. Fa'il posisinya. Kemudian ja'atka ini fi'il, fa'il dan maf'ul. Maf'ul bih maksudnya. Nah, kemudian aidnya siapa? Aidnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya hiya. Makanya ja'at, ya, ka, ya. Nah, hiya ini posisinya sebagai fa'il. Hiya ini mu'annath atau muzakkar? Mu'annath. Mufrad atau jama'? Mufrad. Berarti man di sini artinya apa? Man bima'na allati. Gitu ya, biar munasib. Jadi dhamir yang kembali ke isim mausul itu harus nyambung. Kemudian sehingga kita bisa mengetahui makna man di sini apa itu dengan mengetahui dhamir yang kembali ke sini. Contoh lagi, yu'jibuni man ja'aka. Nah, biasa man fi mahalli raf'in fa'il, kemudian ja'aka fi'il, fa'il dan maf'ul. Akhirnya ada alif tasniyah. Ya, alif tasniyah. Ja'aka muzakkar atau muannats? Muzakkar, sehingga man artinya tasnian ya, musanna 2. Sehingga man artinya allazani. gampang ya. Kemudian yu'jibuni man ja'uka. Yu'jibuni ya, ini isim mausulnya fi mahalli raf'in fa'il. Ini silahnya ya, fi'il fa'il maf'ul. Kemudian domir yang kembali adalah waw jama'ah. Ya, waw jama'ah ja'uka. Berarti man artinya apa? Muzakkar mu'annas. Nah, ini muzakkar berarti man artinya alladzina. Paham teman-teman? Paham ya? Kemudian ma. Ya, yang kedua ma. Lihat di sini, tadi dikatakan watus ta'malu man lil akil wa ma li ghairi akil. Nah, kalau ma untuk yang tidak berakal. Nah, contoh di sini si Ahmad misalkan, saya menggunakan simbol nih hamzah. Si Ahmad mengatakan ishtaraitu himaron. Nah, aku membeli satu keledai jantan. Si Ahmad ini berkata kepada si Ali. Nah, si Ali menjawab, yu'jibuni mashtaraitahu. Ya. Yu'jibuni mashtaraitahu. Nih, di si Ali-nya nih. Mana isi mausulnya? Ma. Nah, ini isi mausul. Nah, posisinya sebagai apa isi mausul di sini? Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Ya, fa'il. Membuatku kagum sesuatu. Nah, sesuatu yang telah engkau belinya. Kemudian silahnya apa? Silahnya ishtaroitahu yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ishtaroi. Ishtaro ini fi'ilnya. Ta ini fa'ilnya. Kemudian hu maf'ul bihnya. Ya. Kemudian domir. Ya, yang kembali ke ma'ini apa? A'idnya itu apa? Nah, itu dari maf'ulnya. Itu hu. Ya, hu ini. Yu'jibuni mashtaroitahu. Nah, ini muzakkar atau mu'annas? Muzakkar ya, karena sedang ngomongin keledai jantan, sehingga mufrad atau musan atau jama, ini mufrad ya, seekor ya, seekor keledai jantan, sehingga ma di sini bimana apa? Alladzi. Paham sampai situ? Paham ya? Insyaallah gampang. Contoh lagi, ishtaraitu himaroin, ini masih keledai jantan, cuma untuk musanna ya, untuk dua himaroin ini, dua keledai. Si Ali jawab, si Ahmad bilang aku membeli dua keledai jantan. Si Ali jawab, yu'jibuni mashtaraita huma. Mana isi mausulnya? Ma. Posisinya fi mahalli raf'in fa'il. Ini silahnya ishtaraita huma, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Mana a'idnya, domir yang kembali ke ma? Huma. Nah, huma ini posisi sebagai apa? Maf'ul bih. Muzakkar untuk mu'anas, sedang ngomongin yang muzakkar. Cuma muzakkarnya bukan mufrad, tapi musanna. Nah, sehingga ma bimakna alladzani. Contoh lagi, ishtar itu apa? Himarun, humuron ya. Humur. Nah, ini untuk jamak. Nah, kata si Ali, yu'jibuni mashtaraitahum. Nah, ini si mausulnya fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian silahnya adalah ishtaraitahum. Aidnya terbentuk tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian aidnya adalah hum, ya kan? Nah, sehingga ma, ini hum ini kan karena banyak kan. Aku memberi banyak keledai jantan. Sehingga ma bimakna alladzina. Ah, ini untuk muzakkar. Coba kita ganti untuk mu'annas. Ishtaro itu atanan. Atanan ini keledai betina. Ya. Ishtaro itu atanan. Si Ali bilang begitu. Si Ahmad. Si Ali jawab. Ya. Ini si Ahmad. Ya. Ali jawab. Yu'jibuni mashtaroi taha. Ishtaroi taha. Ah, sungguh mengagumkanmu, mengagumkanku apa yang telah engkau beli. Lihat ini ha, ini ma isi mausul, kemudian ini fi mahalli raf'in fa'il, kemudian silahnya ini dia fi'il, fa'il, dan maf'ul. Gampang ya, ini adalah aidnya ke ma. Berarti dari maf'ul bihnya, sehingga ma bimana allati. Sama ya penjelasannya, ishtarutu atana ini sama tuh. Kemudian ishtarutu atana ini si Ali bilang yu'jibuni mashtaraitahuma. Ma ini isi mausulnya fi mahalli raf'in fa'il, kemudian ishtaraitahuma ini fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, ini aidnya yang kembali ke ma adalah dari maf'ul bihnya yaitu huma. Sehingga ma di sini bermakna allatani. Kemudian ishtara itu utunan. Nah, ini untuk jamaknya nih. Si Ahmad bilang begitu. Lalu si Ali jawab, yu'jibuni mashtaraitahunna. Ya, mengagumkanku sesuatu yang telah engkau belinya. Ini si mausulnya, fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ini silahnya terbentuk atau tersusun dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Aidnya adalah hunna, sehingga ma' bimakna allati. Paham sampai situ? Paham. Ya, jadi ma ini untuk ligari akil, ya, untuk sesuatu yang tidak berakal. Kendati demikian di sini dikatakan waqad yu'kasu dzalik, kadang terbalik, ya, kadang dibalik. Fatus ta'malu man lighairil akil, ya, man digunakan untuk ya sesuatu yang tidak berakal. Contohnya faminhum man yamshi 'ala batnihi, ya, faminhum, dan dari mereka man yamshi, ada yang berjalan, 'ala batnihi, di atas perutnya. Ini mannya untuk siapa? Nah, ini kepada binatang. Ya. Sehingga man di sini untuk yang tidak berakal. Tapi kadang ya, terkadang begitu. Waktu stamalu malil akil. Nah, kadang ma juga digunakan untuk sesuatu yang berakal. Berarti seseorang. Contohnya, antas juda lima kholaktu biadaya. Ha. Antas juda, hendaknya kamu bersujud terhadap seseorang ya, ya yang aku ciptakan dengan biadi, dengan tanganku ya. Ini ada maf'ul yang dibuang ya, kholaktuhu. Nanti itu aidnya yang kembali ke ma itu. Lima kholaktuhu biadi. Oke, sekarang ayun. Nah, man ma sudah, kemudian wal arba'atul baqiyatu tusta'malu lil aqil wa ghairihi. Nah, kalau untuk ayun, al, zu, dan za ini digunakan baik untuk yang berakal ataupun untuk yang tidak berakal. Beda kalau man dengan ma. Ini man kebanyakan untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Nah, sementara yang empat itu gado-gado. Contoh yang ayun, yu'jibuni ayun qoma. Mana isi mausulnya? Nah, ayun. Ini fi mahalli raf'in fa'il ya, sebagai fa'il, kemudian silahnya adalah koma ya, koma ini fi'il dan fa'il, sehingga domir yang kembali kepada ayun atau aid yang kembali ke ayun ini adalah domir mustatir, takdirnya huwa ya. Huwa ini muzakkar, sehingga ayun bermakna allazi, mengagumkanku ya siapa saja. Nah, atau seseorang yang dia berdiri. Nah, ini bisa orang ataupun bisa binatang ya. Mengagumkanku ya, seekor ya binatang apa misalkan yang dia berdiri. Nah, ini bisa untuk berakal ataupun yang tidak. Langsung ke al. Al ini juga bisa jadi isim mausul. Nah, ada di dua tempat ya, satu di isim fa'il. Contohnya ad-dharib. Ad-dharib ya isim fa'il. Ad-dharib artinya allazi daraba. Allazi daraba. Daraba ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, nanti yang kembali kepada allazi. Nah, yang kedua di isim maf'ul, contohnya al-madrub. Kalau ada kalimat al-madrub itu artinya allazi duriba. Duriba ini ada naibul fa'il, itu domir mustatir, takdirnya huwa yang berposisi sebagai naibul fa'il. Nah, domir tersebut itulah yang kembali kepada alladzi. Contohnya nih, innal musaddiqin wal musaddiqat. Ini ada al musaddiqin. Nah, di sini ada alif lam nih, al musaddiqin. Sementara al musaddiqin ini isim fa'il. Isim fa'il itu beramal sebagaimana fi'ilnya. Berarti dia punya fa'il. Sehingga kalau kita tampilkan kira-kira bentuknya begini. Innal ladzina tasaddaqu. Tasaddaqu ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah jamaah yang kembali kepada alladzina. Nah, alladzina ini makna daripada al. Jadi al bermakna alladzina. Kenapa bermakna alladzina? Karena dhamir yang kembali ke al ini adalah waw jamaah ya. Al-musaddiqina kan jamak, jamak zakar salim. Ya, kalau al-musaddiqat ini allati, berarti al bermakna allati. Kenapa allati? Karena domir yang kembali ke al itu dari jamak muannats hunna ya. Tasaddaqna ini nunnya yang kembali ke sini. Paham enggak yang al? Insyaallah paham ya. Kemudian zu, yang zu. Nah, ini sebetulnya ya wa amma zu fa khosotun ya. Bilughati tayyi. Tayyi ini untuk salah satu kabilah ya. Tayyi namanya. Ini digunakan sebagai isim mausul. Contohnya ja'ani zu qoma ya. Mengagumkan. Datang kepadaku zu qoma ya, yang dia berdiri. Kan ja'ani zu qomat, ja'ani zu qoma, ja'ani zu qomata, ja'ani zu qomu, ja'ani zu qumna. Nah, apanya zu di sini? Kalau koma ini kita lihat aja domirnya yang kembali ke dia. Kalau ini huwa ya kan, koma huwa kan, berarti zu bermana allazi. Kalau ini qomat berarti zu bermana allati. Kalau ini qoma berarti zu bermana allazani. Qomata zu bermana allatani. Zu qomu berarti zu bermana allazina ya. Jadi lihat domir yang kembalinya. Kemudian zu qumna ini yang kembali adalah allati. Kemudian yang terakhir yaitu za. Za ini ada syarat ya. Satu syaratnya ayat taqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah. Pertama za ini harus diawali atau didahului oleh ma istifhamiyah. Contohnya yas'alunaka madza yunfiqun. Yunfiqun ya. Mereka bertanya kepadamu madza yunfiqun. Nah, di sini ada za. Nah, ya. Kemudian ma ini namanya ma istifhamiyah. Nah, ini i'rabnya nih. Yas'aluna itu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'ani nasib wal jazimi. Ya, saya yakin teman-teman sudah paham ini. Kemudian kaf ini, kaf ini ismun dhamirun fi mahalli nasbin maf'ulun awal. Ya, maf'ul awal. Ya. Maf'ul saninya mana nanti? Ah, maf'ul saninya nanti. Kemudian ma, lihat ma. Ma ini sebagai apa? Ismu istifhamin fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ma ini sebagai mubtada. Ya, mubtada. Kemudian za ismun mausul bi ma'na allazi fi mahalli raf'in khabar. Jadi za ini bermakna allazi di sini dikatakan. Kenapa ini allazi? Kita cari nanti aidnya. Za ini kedudukannya sebagai khobar. Jadi ma mubtada za khobar. Nah, mubtada dan khobar ini nanti sebagai maf'ul kedua ya, daripada yas'alunaka. Kemudian silahnya kemudian yunfiqun fi'lun. Yunfiqun fi'lun wa fa'ilun. Yunfiqun ini fi'il fa'il, bahkan saya tambahkan wa maf'ulun bih al-mahzub. Termasuk maf'ul bih yang mahzub ya, takdirnya yunfiqunahu. Nah, jadi yunfiqun itu sebetulnya yunfiqunahu, sehingga hu itulah yang kembali kepada za nanti. Karena hu itu muzakkar kemudian mufrad, maka za bima'na allazi. Nah, maka di sini sudah saya jawab nih bima'na allazi. Kemudian wa jumlatul fi'il wal fa'il wal maf'ul silah mausulah. Fi'il, fa'il, maf'ul dari yunfiqunahu ini adalah silah ya. Kemudian akhirnya adalah mahzuf ya, aid yang kembali ke za adalah yang mahzuf yaitu hu yunfiqunahu. Begitu ya. Sehingga za ini bima'na allazi. Yang kedua ya taqaddama 'alaiha man al-istifhamiyah, boleh juga didahului oleh man. Contohnya man za ja'aka. Man za ja'aka. Nah, ini za-nya ini apa? Isim mausul, kemudian ja'aka ini silahnya dari fi'il, fa'il dan maf'ul, kemudian aidnya adalah domir musatir ya. Siapa yang dia datang kepadamu? Ya domir mustatir yang berposisi sebagai fa'il. Kemudian yang ketiga syaratnya wa alla takuna zamulghah. Zamulghah itu za yang sudah bergabung dengan ma sehingga membentuk satu kata. Contohnya madza sona'ta. Nah, ini namanya za mulghah karena sudah dianggap satu kata dengan madza. Jadi tidak lagi terpisah gitu. Dia menjadi satu kata, menjadi satu kalimat isim, isim istifham jadinya. Ini yang begini ini bukan lagi za isim mausul, tapi sudah menjadi isim istifham itu madza sona'ata, apa yang telah kamu buat. Itu isim mausul ya. Sudah selesai. Sekarang yang kedua, cuma dua pembahasan doang. Yang kedua adalah silah mausulahnya. Silahnya apa? Silahnya itu ada dua bentuk, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada fi'liyah, ada ismiyah. Syibhu jumlah ada tiga, ada jar wa majrur, ada dzarb, dan ada sifah sharihah. Syibhu jumlah ada tiga, teman-teman. Oke, yang jumlah fi'liyah contohnya ja'al ladzi qoma abuhu. Ini qoma abuhu, ini silah, ini nggak perlu saya bahas secara detail lagi. Sudah tadi berkali-kali contohnya. Yang jelas ini jumlah fi'liyah. Qoma abu fi'il fa'il. Jumlah ismiyah. Ja'allazi abuhu qa'imun. Abuhu mubtada qa'imun khobar. Nah, ini jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Nah, ini juga sebagai silah. Kemudian jar majrur. Ja'akallazi fiddari. Nah, ini fiddari jar majrur. Ini sebagai silah. Nanti muta'aliknya bi fi'lin mahzuf istaqarra. Zorof ja'ani allazi indaka, ini juga sama ya. Dalam arti muta'aliknya nanti ke fi'il yang mahdzuf istaqarra. Ja'ani allazi istaqarra indaka. Kemudian ada sifat sharihah. Nah, sifat sharihah ini dia dari isim fa'il atau isim maf'ul wa takhtasu bi al, dan dia khusus yang menggunakan al. Nah, ini di belakang nanti ya. Seperti ja'a ad-dharibu Zaidin. Nah, alnya ini, nah, alnya ini, inilah yang kenapa di ini disebut disebut syibhu jumlah, karena isim fa'il ini dia apa ya istilahnya, berkaitan dengan fi'il karena isim fa'il ini dia seperti fi'ilnya. Jadi ad-dharibu sama dengan daraba huwa, begitu. Sehingga disebut syibhu jumlah. Tapi sifat sharihah ya, hanya isim fa'il dan isim maf'ul saja. Ja'a ad-dharibu Zaidin. Ingat ya, isim fa'ilnya harus ada al-nya. Kalau di alfiah nanti justru yang jadi titik fokusnya ini al-nya. Kalau di sini isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Nah, waqad yuhdzafu, ini yang terakhir. Waqad yuhdzafu, kadang silahnya itu dimahdzufkan, ya disembunyikan. Contohnya, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ إِتِيَا. Ini saya berikan satu contoh saja ya. Kemudian akan kami cabut ya, min kulli syi'atin, dari setiap ta'ifah. Syi'ah itu ta'ifah, dari setiap kelompok. Ayyuhum, siapapun dari mereka, asyaddu 'ala ar-rahmani itiya, yang paling keras terhadap Allah Subhanahu wa taala pembangkangannya, kemaksiatannya, penentangannya. Nah, mana coba isim mausulnya. Nah, isim mausulnya adalah ayu. Kemudian silahnya apa? Nah, ini yang dimahzufkan. Nah, kita i'rab ya. Ini. Lananzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu, ay allazi huwa asyaddu. Ay ini bermakna allazi. Ya, allazi huwa asyad. Nah, kita i'rab. Lam sebagai apa nih? Dalam kalimat lananzi'anna. Lam ini cuma yang ketinggalannya. Lamnya lamul qasam ya. Lamul qasam karena dia digunakan untuk jawab qasam nanti sebelumnya. Saya nggak tahu, lupa ini apa ayat sebelumnya. Kemudian nanzi'anna atau lam qasam itu lam yang masuk kepada fi'il mudhari yang ada taukidnya. Lananzi'anna. Kemudian nanzi'anna fi'ilun mudharun mabniun 'ala fathhi wa fa'ilun dhamir mustatir taqdiruhu nahnu, ya takdirnya nahnu berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Min kulli jar mawjurun mudhaf syi'atin mudhaf ilaihi ayyu ism mausul mabniun 'ala dhammi ayyu, ya. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyu, ini fi mahalli nasbin, ini maf'ul dari lananzi'anna. Ala dhu fi mahalli nasbin maf'ul bih wa huwa mudhaf, ya ha, ini ha dalam kalimat hum, ini mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu hanya doang sebenarnya. Kemudian ada pun mimnya, wal mim alamatul jam'i. Mimnya itu hanya indikasi atau petanda kalau ini jama'. Kemudian asyaddu khobar mubtada. Ya. Asyad itu khobar mubtada mahzuf. takdiruhu huwa. Nah, jadi asyad itu adalah khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya mahzuf, ya. Mubtadanya dibuang, kira-kira huwa. Nah, sehingga dalam dalam kalimat asyaddu itu ada kalimat sebelumnya, yaitu ayyuhum huwa asyaddu. Nah, begitu. Ayyuhum huwa asyaddu. Wa jumlatul mubtada wal khobar silah mausulah. Nah, sehingga ini silahnya berbentuk jumlah ismiyah itu mubtada khobar, hanya saja mubtadanya mahdzuf. Wal a'idnya, sementara domir yang kembali ke ayu, ya, yaitu adalah mahzufun takdiruhu, huwa yang berposisi sebagai mubtada. Nah, begitu ya. Gimana, ribet enggak? Itulah pembahasan tentang isi mausul, cukup panjang ini. Mohon maaf. Nah, semoga teman-teman bisa bersabar mendengarkan ini. Silahkan, kalau ada yang belum paham, ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang belum jelas, ya minta penjelasan. Nanti akan saya berikan penjelasan lagi. Kalau ada yang keliru, silahkan seperti biasa teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.